Kembali lagi bersama kami, Andre Manoas, itu Salijan. guling tamang-tamang sampai sosalah pergaulan. Apalagi kalau DP cowok sosinga, adek langsung balincah lompat jendela biar tengah malam. Langsung cari tampak for dorang mau balincah, di kelas di adek rusak langsung hilang tuh masa depan. Rusak mama Pikachu lantaran terlalu liar, tiap malam pulang mabuk minta uiri soda pak ego. Solo mama Pikachu suka mustil mabuk, dia nih tahu kalau so mabuk banyak cowok yang mau pak ego. Solo mama Pikachu lantaran terlalu liar, tiap malam pulang mabuk minta uiri soda pak ego. Solo mama Pikachu suka mustil mabuk, dia nih tahu kalau so mabuk banyak cowok yang mau pak engkol engkol. Hey everybody, I'm Ever Salika. Zaman sekarang sudah terlalu banyak perubahan, sampai anak-anak sekarang sudah lebih ke pergaulan, sampai sudah timbul adik-adik kobra yang dorang bilang adik sudah lebih lincah. Kalau semalam adik langsung mau balincah, biarkan jati adik mau sampai lompat jendela, yang penting adik baku dapat impai tua. Adik bilang sakit tak tetap adik senang. Coba kok adik dengan orang tua mau bilang itu semua demi nganapai masa depan, jangan sampai nganamu jadi apa-apa, mama papa takut sampai nganamu tak sama. Maaf kalau ada kata yang kekurangan atau juga ada kata yang berlebihan, mohon jangan sampai simpan di dalam hati, lagu ini hanya untuk kita nikmati. Rusak mama Pikachu lantaran terlalu liar, tiap malam pulang mabuk minta uiri soda pak ego. Solo mama Pikachu suka mustil mabuk, dia nih tahu kalau so mabok banyak cowok yang mau baego. Solo mama Pikachu lantaran terlalu liar, tiap malam pulang mabok minta uiri soda baego. Solo mama Pikachu suka mustil mabok, dia nih tahu kalau so mabok banyak cowok yang mau Nighttime, I say me a hustler's breath. in this thick in the dirt. All you high price killers, I'm flipping your skirt. The shit is the hurt. You motherfuckers feel my presence. I be a white pimp like Kid Rock, rubbing your boondocks. Shiggy diggy dee bang bang, we won't stop. Shiggy diggy dee bang bang, we won't stop. Tell me to rap, half the open swear I'm black. Right. back. Let's Marvin Gaye. Yeah.